Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Fiqhu Tarbiyatul Abna' karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu ta'ala, maka kemarin terakhir kita bahas tentang masalah mencela makanan, dan ada kesimpulan tentang masalah mencela makanan yang bagus yang kemarin belum kami sampaikan dan kami bacakan. Maka kesimpulan tentang mencela makanan adalah sebagai berikut, adalah perkataan sebagian ulama. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyimpulkan dan menjelaskan, ya, alladhi yadhar, bahasanya pendapat yang nampaknya lebih kuat, bahasanya hukum mencela makanan itu dirinci. Yang pertama, in kana min ajli khilqatihi, jika celaannya adalah karena sisi penciptaannya. Ya, dari sisi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, fa huwa haramun, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ini adalah celaan terhadap ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, wa in kana min ajli su'i sun'atihi, dan jika karena jeleknya pengolahannya, ya, karena jeleknya cara mengolahnya, cara memasaknya, maka hukumnya makruh. Jika maksudnya adalah meremehkan makanan atau kufur nikmat, ya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan yang masak, merendahkan yang masak. Namun jika wa amma idza kana li ajli nushhi li sani, namun jika dalam rangka memberikan nasihat dan saran kepada yang masak, hatta yatanabbaha sehingga dia sadar kalau ada yang kurang, ya, karena jika tidak ada yang komplain, ya tentu dia tidak sadar kalau misalnya terlalu asin, dia kira sudah pas. Ya, maka supaya dia sadar, alama akhta'a fi sun'atihi, ya, atas kekeliruan dalam pengolahan makanan tersebut, sehingga dia bisa menjauhi fima yustaqbal, di masa depan. Fadzahir, maka kemungkinan yang lebih pas dan mendekati, annahu laysa minal aib al mamnu', ini bukanlah mencela makanan yang terlarang. Ini bukan mencela makanan yang terlarang dengan syarat, idza kana bi rifqin, caranya adalah dengan cara yang lembut dan bijak. Ya. Tentu nanti beda antara maksudnya memberikan nasihat, ya, tentu nanti akan pilihan katanya, cara penyampaiannya tentu berbeda. Maka ini bukanlah mencela makanan yang terlarang jika dengan lembut tanpa menyakiti, dan juga tanpa menyakiti hati yang masak tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Wa kadzalika, demikian juga bukanlah termasuk mencela makanan yang terlarang jika seorang idza kana ikhbaran an karahiyatin tabi'iyatin, jika menceritakan ketidaksukaan yang bersifat alami di hati orang yang menikmati makanan tersebut. Misalnya seorang mengatakan, saya tidak suka baunya, ya, bau khasnya. Menurut sebagian orang itu enak, namun menurut penciuman saya itu tidak enak. Sebagaimana Nabi SAW berkata tentang masalah daging dhab, Nabi mengatakan, tu'afihi nafsi, aku jijik dengannya. Ini aku jijik dengannya. Maka kalimat aku jijik dengannya ini bukan celaan terhadap makanan yang terlarang. Karena sekedar menceritakan kalau dia enggak serak, dia enggak minat ya, berkenaan dengan keadaan dirinya. Ya, yaitu rasa suka, rasa tidak suka yang ada dalam hatinya karena ya, karena jijik atau baunya tidak cocok, rasanya aneh dan sebagainya. Itu bukan termasuk celaan terhadap makanan yang terlarang. Sehingga bisa kita katakan, kalau kita tata ulang keterangan ini, maka mencela makanan atau komentar negatif terhadap makanan itu bisa jadi mencela makanan yang terlarang dan bisa jadi bukan termasuk celaan terhadap makanan yang terlarang. Yang tidak termasuk komentar negatif terhadap makanan, yang tidak termasuk celaan yang terlarang, tadi ada dua. Yang pertama, yang terakhir tadi adalah ketika seorang itu menceritakan, memberikan komentar negatif terhadap suatu makanan, menceritakan adanya problem pada dirinya. Saya punya problem dengan makanan ini karena rasanya aneh, baunya menurut saya ya agak gimana gitu, dan sebagainya. Atau saya jijik dengannya karena belum pernah memakannya. Maka ini bukan mencela makanan yang terlarang. Demikian juga bukanlah termasuk mencela makanan yang terlarang manakala memberikan komentar negatif berkenaan dengan pengolahan dan cara masak ya, dalam rangka tujuannya ngasih nasihat, ngasih saran agar bisa diperbaiki di kedepan harinya dengan syarat, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Kemudian mencela makanan yang terlarang ada dua macam hukumnya. Jika karena sisi penciptaannya, dari sisi itu adalah ciptaan Allah, itu adalah perbuatan Allah yang membuatnya sedemikian rupa, ya, maka mencela makanan hukumnya haram. Dan jika karena cara pengolahan dan cara memasaknya, maka mencela makanan hukumnya makruh. Ya, kemudian tambahan yang keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan. Kemarin sebelumnya telah kita pernah bahas tentang larangan dobel ketika makan bareng. Ya, yang hadisnya adalah berkenaan dengan kurma. Kalau kata Syaikh Mustafa Al-Adawi, ini bisa digeneralkan berlaku untuk makanan yang lain. Maka tentang hukum, ada rincian hukum yang menarik yang disampaikan oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimallahu taala, tentang masalah ngambil dobel makanan. Di Fathul Bari di Fathul Bari Ibnu Hajar rahimallahu taala mengatakan dan diperselisihkan hukum masalah ngambil dobel makanan. Kalau Nawawi mengatakan, yaitu beliau ngasih rincian, ikhtalafu, mereka para ulama fikih berselisih pendapat tentang larangan dobel dalam makanan, mengambil makanan apakah itu hukumnya haram ataukah makruh, wasawabu at-tafsilu, dan yang benar adalah dirinci dengan melihat status kepemilikan makanan tadi. Yang pertama, ingkana ta'amu mustarakan bainahum, jika makanan yang dimakan itu milik bersama, milik bersama, milik semua yang hadir. Jadi yang hadir ini urunan beli apa, urunan beli kue, ini duit semuanya, kemudian dipakai untuk beli, kemudian makanannya datang, kemudian dimakan rame-rame. Ini berarti makanannya ini adalah milik bersama. Falkiranu haramun, makan double hukumnya haram. Illa biridhahum, kecuali dengan kerelaan teman yang lain. Dan ridha ini didapatkan dengan penegasan dari mereka atau dengan indikator sikap yang ini bisa menggantikan penegasan keridhaan, di mana ada sangkaan kuat kalau temannya ridha dan rela. Kemudian jika makanan ini, kemudian yang kedua, jika makanan ini milik pihak ketiga, jika makanan tersebut milik pihak ketiga yang dipersilahkan kepada mereka-mereka ini, ada pihak ketiga membelikan makanan terus kemudian dipersilahkan, ini saya punya makanan, monggo dinikmati. Pihak ketiga bukan milik salah, bukan milik bersama, bukan milik bareng-bareng, bukan milik salah satu, namun milik pihak ketiga. Ini milik pihak ketiga. Pihak ketiga punya roti banyak, monggo silahkan dinikmati. Makan double. Fa'inkana ta'am li ghairihim haruma, makan double hukumnya juga haram. Kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga, wa'inkana li ahadihim, jika makanan itu milik salah satu peserta yang ada di situ. Ini lima orang misalnya, makanan itu milik salah satu, dia mempersilahkan teman-temannya untuk ikut makan. Ayo, ayo makan ini. Ayo makan bareng yuk. Bayangkan ali ahadihim. Ya, maka jika itu milik salah satu mereka, kemudian wa'adhinahum fil akli, kemudian si pemilik mempersilahkan untuk makan. Ini. Usturta ridahu wa yahrumu li ghairihi, maka haram double untuk selain pemilik. Maka haram double untuk selain pemilik. Usturta ridahu, dan disyaratkan ridha pemilik untuk double. Wa yajuzu lahu, dan boleh bagi si pemilik untuk double. Karena dia yang punya. Karena dia yang punya roti, ya, dia double, langsung mau dua biji langsung dimasukkan sekaligus, ya, enggak apa-apa. Karena dia yang punya. Ya, maka ya, untuk bukan pemilik hukumnya haram, dan boleh bagi pemilik untuk double, namun disarankan bagi dia untuk minta izin kepada teman-teman yang makan. Enggak wajib minta izin. Tidak wajib minta izin, namun disarankan untuk minta izin. Saya tak double ya, saya mau cepat-cepat ini 5 menit terus mau apa, pamitan duluan. Jadi maka jika bertamu ya, maka tuan rumah boleh double ya, karena dia yang punya makanan. Ya, tamunya ada 3 orang. Nah, ini yang tidak boleh double. Ya, tamunya tidak boleh double. Tapi yang punya boleh double. Maka itu kemudian dijelaskan wa hasanul lil mudhif, dan yang baik ya bagi tuan rumah al layukrin, untuk tidak double. Agar membarengi dan menemani tamunya. Ila in kana syai' katsiran yafdul anhum, ya, maka yang baik secara umum maka yang baik adalah tidak double, membarengi yang lain, kecuali jika makanan itu satu hal yang makanan jumlahnya banyak sehingga sisa-sisa makan double tidak masalah. Ma'anal adab, meskipun adab secara umum dalam makan mutlakon secara general adalah tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rakus, kecuali jika dia adalah orang yang tergesa-gesa ingin cepat-cepat untuk kesibukan yang lain. Itu rincian yang bagus yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang masalah hukum ngambil makanan ketika ramai barang-barang makan, kemudian ngambil makanan, double ngambil makanan. Maka dilihat adalah itu milik siapa. Jika itu milik bersama, maka semuanya tidak boleh double kecuali dengan haram. Ya, untuk double kecuali dengan keridhaan yang lain. Jika milik pihak ketiga, juga tidak boleh double, haram toh double. Jika milik salah satu, ya, maka dilihat. Ya, kalau bagi yang punya makanan, maka tidak haram. Cuma disarankan untuk pamitan. Ya, karena tentu tindakan yang menunjukkan rakus satu hal yang tercela. Maka pamit, ngomong, sehingga orang lain bisa memaklumi. Meskipun itu tidak harus baginya. Ataupun bagi yang bukan pemilik, ya, maka haram untuk double kecuali mendapatkan ridho dari pemilik. Kecuali dapat ridho dari pemilik. Dan secara umum tadi adab makan adalah ketika ada makan bareng dengan yang lain adalah tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rakus. Kecuali memang jika tergesa-gesa, ya wajar orang tergesa-gesa, ada perlu cepat, ya, dia butuh makanan dalam jumlah yang lebih, ya, maka tentu ini bukanlah satu hal yang melanggar adab ketika dia makan dalam jumlah yang lebih. Kemudian kita kembali ke fiqh tarbiyatil abna. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa athna'u surbi, dan ketika di tengah-tengah minum, maka boleh jadi salah satu anak datang yasrabu, minum dan mengambil napas di dalam wadah minum. Yang dimaksud dengan nyata nafas, yakhuju hawa'un min anfi wal fami, yaitu keluar udara dari hidung dan mulut saat minum. Maka anak perlu dicegah dari melakukan tindakan ini dan diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum, jika salah satu kalian minum, jangan bernapas fil ina, di wadah, yaitu di gelas, di catatan kaki." Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanafas, bernapas fisarab, dalam minuman salasan, sebanyak 3 kali. Fawa mahmulon, maka ini kita hamal. Maka ini kita hamal, kita maknai al-akhdin nafsi atau al-akhdin nafasi, mengambil nafas di luar gelas. Athna asyarab, saat tengah-tengah minum. Adapun mengeluarkan nafas di dalam gelas, nah itulah yang terlarang. Wallahu a'lam. Ya, maka berkenaan dengan makna kata, maka ada 3 istilah yang perlu kita pahami untuk makna satu kata atau makna satu kalimat. Ada tiga istilah yang perlu dimengerti. Yang pertama adalah wada'un, wudi'a, misalnya wudi'a hadha labdhu likada wa kada, wudi'a hadha labdhu likada wa kada. Maka ada kata-kata wada'un. Wada'un itu makna asal, makna asli secara bahasa untuk satu kata. Maka bisa kita katakan wada'un ini ya kurang lebih lughatan. Kemudian kita jumpai kata-kata ustu'mila, istikmal. Ustu'mila hadal labdu bimakna kada wa kada, atau maka digunakanlah kata ini dengan pengertian begini dan begini. Maka istikmal, istikmal ya kurang lebih ya makna yang lain semakna dengan urfan, maknanya secara kebiasaan, kebiasaan di satu komunitas itu menggunakannya dengan makna demikian dan demikian. Ini. Dan dua kata ini adalah makna yang dipakai oleh penutur. Ini. Yang dipakai oleh penutur. Penutur menggunakan satu kata mengikuti wada' atau mengikuti budaya istikmal penggunaan umumnya penggunaan. Kemudian makna kata ada yang disebut dengan hamal. Makna kata atau kalimat ada yang disebut dengan hamal, hamlun. Di sini kita jumpai fawa mahmulun. Maka kalimat ini kita hamal. Kita hamal. Ya, hamal di sini artinya adalah pemaknaan kata atau kalimat oleh pihak eksternal, bukan penutur. Makna kata menurut menurut selain penutur, menurut orang yang mendengar, menurut orang yang membacanya, itu disebut pemaknaan dari reader, pembaca, atau dari pendengar. Nah, itu disebut hamal. Ya boleh jadi, ya kita tidak memastikan apakah, kita tidak memastikan apakah itu maksudnya atau ya, tidak, namun kita hamal demikian. Ya, boleh jadi hamal itu ada hamal yang baik dan ada hamal yang negatif. Kalau orang itu isi hatinya buruk sangka, ya maka kalimat yang netral itu bisa dihamal dengan makna yang negatif. Namun kalau orang penuh dengan baik sangka, kalimat yang agak-agak cenderung negatif pun bisa dihamal dengan makna yang positif. Semacam di sini, maka ada hadis perkataan Anas, ada ini penuturan dari Anas bin Malik, Rasulullah bernapas saat minum sebanyak 3 kali. Nah, kita hamal. Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan minum 3 kali. Anas tidak menjelaskan karena dia yang penuturnya. Ya, cuma kita yang menjelaskan. Penjelasan datang bukan datang tidak dari pihak si penutur dalam hal ini Anas, namun datang dari pihak reader, dari pihak pembaca. Ini namanya hamal. Ini sangat sering kita jumpai kata istilah ini. Kalau kita baca hadis kemudian mau dikompromikan, ada sejumlah hadis yang nampaknya tidak sinkron. Nah, maka nanti akan kita jumpai kalimat ya, biasanya akan kita katakan hadza mahmulun, ini kita maknai ala kada wa kada, atau nahmilu ala kada wa kada, kita tafsiri seperti ini. Yang biasa saya terjemahkan hamal di sini ya tafsiran, tapi hamal di sini makna asalnya adalah pemaknaan yang berangkat, yang berasal dari reader pembaca, bukan dari penutur. Ya, maka kembali ke atas, Nabi mengatakan jika kalian minum, maka janganlah bernapas dalam wadah minum. Jika salah satu kalian kencing, janganlah dia usap dakarnya dengan tangan kanannya. Wa idza tamassaha hadukum, tamassaha artinya istinja. Dan jika kalian istinja, maka janganlah istinja dengan tangan kanan. Kemudian waktu demikian juga hendaknya anak diingatkan dan diajari dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab makan. Jika salah satu kalian telah menikmati makanan, maka janganlah dia usap tangannya. Yaitu maksudnya janganlah dia bersihkan tangannya, karena dia makan dengan tangan. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya. Sampai dia menjilatinya. Demikian juga jika makan pakai sendok, ya sampai ya sendoknya itu betul-betul bersih. Atau yul'aqaha, atau dia minta pada orang lain untuk menjilatinya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi. Yang dimaksud dengan yul'aqaha, dia minta kepada orang lain untuk menjilatinya, yaitu orang yang ada kedekatan hati antara dia dengan antara orang tersebut dengan dirinya. Dan ini satu hal ya, sehingga dia orang yang dimintai tadi itu pun tidak merasa jijik untuk menjilatinya. Misalnya ya, anak kecil atau anaknya makan tangannya penuh banyak makanan namun dia tidak mau bersihkan, boleh jadi ya, ibunya yang nyuapi atau bapaknya kemudian yang menjilati. Demikian juga suami istri, misalnya istrinya sudah selesai makan terus sini saya bersihkan, ya, demikian juga sebaliknya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayatnya Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jatuh luqmatu ahadikum, suapan kalian, maka adalah dia ambil. Falyumti, hendaklah dia singkirkan, maka nabiha apa yang ada pada suapan tersebut, min adan, berupa kotoran. Waliyakul, dan silakan, waliyakulha, silakan memakannya. Danlah jangan dia biarkan makanan atau suapan tersebut untuk setan. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya setan itu menikmati makanan yang jatuh yang tidak diambil oleh pemiliknya. Maka makanan setan itu tidak hanya gas dan asap-asapan, ya, dupa dan sejenisnya, namun makanan-makanan fisik pun bisa jadi makanan setan. Dan janganlah seorang itu mengusap tangannya, seorang yang makan mengusap tangannya dengan mindil, dengan sapu tangan atau sekarang tisu, sampai dia jilati jarinya, karena dia tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan itu al-barakatu, yang mengandung keberkahan. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Demikian juga anak yang suka makan syarah yang rakus, minal abna, dari anak. Maka anak yang suka makan dan rakus perlu dikontrol. Wizkar, dan diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya orang yang beriman itu makan pakai satu usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh usus. Dan hadis yang demikian juga di antara adab makan, hadis yang diriatkan Bukhari dan Muslim dari jalurnya Nafi. Qal, Nafi mengatakan, adalah Ibnu Umar itu tidak mau makan sampai didatangkan teman yang menemani beliau untuk makan, dan temannya itu adalah orang miskin. Ya'kulu ma'ahu, yang menemani beliau untuk makan. Maka menjadi kebiasaan sahabat Ibnu Umar, beliau tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu makan bareng, dan teman makannya beliau cari, beliau mintakan pembantunya, budaknya, untuk cari teman makan bagi beliau dari kalangan orang miskin. Satu ketika kata Nafi, aku masukkan ke dalam rumahnya Ibnu Umar seorang yang yakulu ma'ahu fa'akala kathiran, yang makan bareng Ibnu Umar dan makannya ngabis-ngabisi, makannya banyak. Lantas wallahu a'lam, setelah orang tersebut pergi, Ibnu Umar berkata pada Nafi', wahai Nafi', jangan pernah ajak orang ini ke rumahku lagi. Ya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu tadi hadis di atas, orang yang beriman makan tu dengan satu usus dan orang kafir dengan 7 usus. Dalam satu riwayat yang dilihatkan oleh Muslim, Ibnu Umar melihat orang miskin, maka mulailah dia meletakkan tangannya di hadapannya. Maka Ibnu Umar mulai meletakkan tangannya di hadapannya, dan si miskin tadi juga meletakkan tangannya di hadapannya. Maka mulailah si miskin ini makan dengan jumlah yang banyak, dengan porsi yang over banyak. Qal faqal, lantas Ibnu Umar berkata kepada pembantunya, janganlah kalian masukkan orang ini lagi ke rumahku, karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kafir itu makan dengan 7 ususnya. Tentang apa makna 1 usus dengan 7 usus, insya Allah akan kita bawakan kesimpulannya di pertemuan yang akan datang. Wa kadzalika, demikian juga hendaklah anak diingatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada wadah berupa perut. Cukuplah bagi Ibnu Adam, cukuplah bagi seorang anak Adam untuk akalatin yukimna sulbahu, beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan sulbahu, tulang punggungnya. Fa'inkana la mu'la mahalata, maka jika tidak boleh tidak harus kenyang, harus lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun, dan sepertiga li nafasi, untuk napasnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Syekh Mustafa mengatakan wa huwa hasanun lisyawahidihi. Dia ini hadis ini statusnya hasan li ghairihi. Demikian juga fa'alimhu, ajari anak, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala rajulu baitahu, jika seorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan mengatakan la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, wala asya'a, tidak ada makan malam bagi kalian. Ini menunjukkan bahasanya jika orang itu makan tanpa menyebut nama Allah, maka ada yang menemani, ada setan yang ikut makan bersamanya. Dan jika seorang itu masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk rumahnya, setan mengatakan pada teman-temannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap dan sekaligus makan malam. Demikian juga ajarkan anak isi hadis. Tentu yang pokok untuk anak adalah isi hadisnya, bukan teks hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, jika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan bahasanya di antara makanan setan itu sesuatu yang bersifat fisik, perlu dipegang. Ya, tidak hanya bau-bauan, asap-asapan, dupa dan yang lain. Ini tidak perlu dipegang. Namun sebagian makanan setan itu bersifat fisik, bisa dipegang. Oleh karena itu dipegang oleh wadahnya dipegang atau makanannya dipegang oleh setan dengan tangan kiri. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, janganlah salah satu kalian makan dengan tangan kirinya, jangan pula minum dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Demikian juga hendaknya orang tua mengajari anaknya adab-adab yang lain yang berkenaan dengan makanan dan minuman. Di antaranya adalah memuji Allah ketika selesai dari makan dan minum. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang setelah makan satu makanan dia memuji Allah. Setelah minum satu minuman dia memuji Allah atas minuman tersebut, yaitu ketika selesai. Maka ini menunjukkan di antara amal yang ringan yang besar sekali ganjarannya. Ya, sekadar alhamdulillah setelah selesai minum itu menyebabkan orang tersebut mendapatkan ridha Allah, dan ini satu hal yang luar biasa. Dan ridha Allah adalah satu hal yang diburu dan dikejar oleh orang-orang yang beriman. Ya, dan ini cara mendapatkannya sangatlah gampang. Berdasarkan hadis ini sangat gampang dan mudah. Ingat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau setelah selesai minum. Dan itu enteng sekali. Tidak perlu bermenit-menit, ya. Itu cukup hitungan detik, ya. Sekedar mengucapkan alhamdulillah, ya, 2 detik misalnya. Namun ganjarannya luar biasa. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang kita buru, kita cari. Ya, karena siapa yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sudah, maka tentu segala kebaikan akan dia dapatkan. Nah, kemudian tentang teks alhamdulillahnya, wa min syiaril hamdi, dan di antara redaksi memuji Allah yang ada dalam masalah ini, yaitu dalam masalah makanan. Hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan, dalam riwayat yang lain jika telah diangkat makanan beliau, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana, segala puji milik Allah zat yang telah mencukupi kami dan menghilangkan dahaga dari kami, ghairu makfiyin wala makfurin. Tanpa pernah kita merasa cukup dari nikmat Allah, wala makfurin, tanpa menutup-nutupi dan ingkar dengan nikmat Allah. Ya, kemudian dalam satu riwayat yang diriatkan Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, si Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diangkat makanannya karena telah selesai makan, maka Nabi mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban, segala puji milik Allah dengan pujian yang baik, pujian yang thayyib yang baik, pujian yang katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan penuh keberkahan. Fihi, pada pujian tersebut, ghairu makfin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, yang itu tidak pernah cukup dan tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah tidak dibutuhkan, wahai Rabb kami. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan atau minum, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqa wasawwagha wa ja'alahu lahu makhraja, segala puji milik Allah, dia zat yang ngasih makan, wasaqa, dia yang ngasih minum, wasawwaghahu, dan yang melancarkannya bisa ketelan. Bayangkan cuma bisa di mulut nih. Ya, maka bisa masuk ke mulut itu nikmat. Nah, bisa nelan itu juga nikmat. Di sana lancar, ya, enggak terhambat, enggak ganjel. Nah, itu juga nikmat yang lain. Itu patut disadari. Maka setelah selesai makan, ya, jadi makanan tadi sudah sampai ke bawah kayaknya, ya, maka kita diingatkan bahasanya itu nikmat, ya, diberi makanan, diberi minuman, sehingga di depan kita, di hadapan kita ada makanan dan minuman, itu nikmat. Sawaqa, lancarnya makanan tersebut dalam badan, berjalan di badan, itu nikmat yang lain. Dan tidak kalah nikmatnya adalah hal berikutnya, wa ja'ala lahu makhraja, dan Allah jadikan itu bisa keluar. Itu nikmat lain. Itu nikmat yang Allah berikan dengan makanan. Coba bisa makan, tidak bisa keluar, tidak bisa BAB. Ya, maka betapa deritanya. Bisa minum, namun pingin kencing, sudah sampai kamar mandi, namun tidak ada yang keluar-keluar. Ya, betapa deritanya. Harus urusan dengan rumah sakit, urusan dengan dokter dan yang lain, harus operasi dan sebagainya. Itu nikmat yang lain. Ya, itu satu hal yang patut diingat. Ya, oleh orang yang makan sehingga semakin bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wali alam aidan addu'a, dan hendaklah anak juga diajari doa yang ditujukan liman qaddama ta'ama, untuk orang yang menyuguhkan makanan. Ketika kita diberi makanan oleh orang lain, ditraktir, dikasih suguhan, maka ada doa yang Nabi ajarkan. Walidzalika syaghun, dan untuk mendoakan orang yang ngasih makanan ada beberapa redaksi. Waqtat yang datang dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, di antara redaksinya adalah aftara indakum shaimun, mudah-mudahan berbukalah di rumahmu, di tempatmu orang-orang yang puasa. Wa akala ta'amakum ala barar, dan menikmati makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Wassalat alaikumul malaikah, dan malaikat mendoakan anda. Diatkan Abu Dawud bisanadin sahihin li syawahidihi, dengan hadis sahih li ghairihi dari Anas radhial anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika aidan, demikian juga di antara doanya adalah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkailah rezeki yang kau berikan kepada mereka, ampuni mereka, sayangi mereka. Dan ini diucapkan setelah selesai makan, setelah selesai menikmati makanan. Maka dalam hal ini ada ucapan atau bacaan yang dibaca sebelum menikmati suguhan, jamuan, dan setelah menikmati jamuan. Dua doa yang tadi kita baca, dua redaksi bacaan yang tadi kita baca ini dibaca setelah selesai. Dibaca setelah selesai. Namun ada doa yang lain, ada redaksi yang lain, kalimat yang lain, yang ini dibaca sebelum. Ini kalau berdasarkan teks redaksi hadisnya, itu Nabi baca sebelum menikmati, yaitu Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang ngasih aku makan, berilah minum orang yang ngasih minum. Ini ketika boleh jadi disuguhkan, baru datang, kemudian ada di hadapan kita. Nah, ini dianjurkan, dituntunkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ini setelah selesai nikmati, maka ada dua redaksi doa. Di antaranya adalah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, kemudian di antara adab atau di antara kaidah dalam mendidik anak adalah janganlah anda wahai orang tua menyelisih janji dengan anak. Jangan pula bohongi anak. Kenapa? Karena mereka anak-anak akan belajar bohong dari anda wahai orang tua, wahai ayah dan bunda. Mereka akan belajar menyelisih janji dari perbuatan orang tuanya. Dan menyelisih janji itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga, jika bicara dusta, jika membuat janji dia menyelisih janji. Dan yang disebut dengan menyelisih janji itu mencakup dua hal. Jadi maksud dengan menyelisih janji itu mencakup dua hal. Yang pertama, membuat janji dan saat berjanji pun sebenarnya sudah bertekad di dalam hati untuk tidak melaksanakan janjinya. Ya, sekedar bohong. Minggu depan kita jalan-jalan, bilang sama anaknya. Kita akan jalan-jalan dan memang di hati sudah ada rencana, enggak bakalan jalan-jalan. Maka ini menyelisih janji. Kemudian yang kedua adalah saat berjanji, saat mengeluarkan kalimat janji, ada keinginan untuk melaksanakan. Setelah hari H dan waktu H, tidak dilaksanakan tanpa uzur, tanpa sebab, tanpa alasan. Dua-duanya adalah menyelisih janji, dan yang paling jelek adalah yang pertama. Karena itu terdapat satu riwayat dari sebagian ulama salaf yang mengatakan siapa yang mengatakan insyaallah itu berjanji dan dia di hatinya adalah yang di hatinya adalah keinginan untuk tidak melaksanakan janji tersebut, maka itu nifak. Maka itu adalah kemunafikan. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah khianat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan empat hal, siapa yang empat itu ada pada dirinya maka dia munafik tulen, dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat hal tersebut maka ada pada dirinya satu hal dari kemunafikan sampai dia tinggalkan. Jika diberi amanah khianat, jika dia berbicara bohong, dan jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian, dan jika dia bertengkar, berselisih, fajara, maka dia berani dan gampang untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Boleh jadi sumpah palsu, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, dan yang lain. Soma kemudian gara-gara menyelisih janji ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan. Ditambah fadlan lebih-lebih lagi, ditambah anak-anak itu belajar dari Anda wahai orang tua, belajar untuk menyelisih janji, wal istihtar biha, dan meremehkan janji. Sehingga dampaknya maka mereka anak-anak tidak akan percaya kepada Anda fima huwa atin di waktu berikutnya, di waktu yang atin akan datang. Oleh karena itu layati ila baitika man yas'alu angka, maka ketika yakti datang ke rumahmu orang yang bertanya tentang keberadaanmu, janganlah engkau kirimkan anakmu. Kemudian engkau katakan pada si anak, akhbirhu, kasih tahu si tamu itu, bapak tidak ada di rumah. Maka tindakan semacam ini dosa, kan ini bohong. Wa ta'limul kadhib, ini ngajari anak untuk bohong. Lil abna, ngajari bohong untuk anak-anak. Wa antala tash'ur, dan boleh jadi Anda tidak menyadari kalau mengajari anak untuk berbohong dengan cara semacam ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah ada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.